Bagaimana dengan anak keturunan dari anak susuan, termasuk mahram? Ya, karena Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya, apa yang haram karena nasab, itu pun haram karena penyusuan. Ya, apa yang haram karena nasab, itu pun haram karena penyusuan. Maka, anak dari anak susuan kita, itu merupakan mahram. Taib.